إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة mari kita melanjutkan kajian ilmiah hadisiyah fikhiyah insyaallah taala dengan membaca sebagian hadis dari kitab Sahih sesudah Kitabullah, Kitab Sahih Al-Jami'us Sahih oleh Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih. Sebesar-besar kitab di dalam hadis dan ilmu, yakni kitab Sahih Bukhari, tidak hanya sebagai kitab hadis riwayat dan dirayah yang di dalamnya dipenuhi dengan ilmu-ilmu hadis secara sanad, rawi dan matan, juga ia sebagai sebuah kitab ilmu terbesar yang pernah ditulis oleh seorang ulama, bahkan al-imam mujtahid mutlak, yang membahas seluruh permasalahan yang ada di dalam Islam. Dan kita, saya telah membacakannya dari awal sampai hari ini, puluhan kitab dari kitab-kitab yang ada di Sahih Bukhari sebanyak 96 judul kitab dari bab-bab syariat. Karena itu beliau menamakan kitabnya Al-Jami', Al-Jami', maknanya kitab yang mencakup seluruh atau hampir seluruh bab-bab syariat yang ada di dalam Islam satu persatu dari awal sampai akhir, dan terakhir kitab ke-97 adalah Kitabut Tauhid. Kitab Tauhid. Karena kitab Sahih Bukhari bukan hanya sebagai kitab hadis, riwayat dan dirayah, tetapi ia juga sebagai kitab ilmu dari seorang imam besar, mujtahid mutlak. Maka tentunya hadis-hadis yang dibawakan memerlukan pengulangan, yang diulang bukan hanya satu dua hadis, tetapi ribuan hadis. Karena jumlah asli dari kitab Sahih Bukhari ini sepanjang penelitian saya kira-kira 1500-an hadis saja. Tetapi beliau mengulang-ulang sehingga sampai menurut perhitungan yang ada di penomoran yang ada di Fathul Bari sekarang ini 7563. Ya. 7563. Berarti pengulangannya 6000 hadis lebih. Atau 5000-an hadis lebih. Kitab yang terakhir, Kitabut Tauhid. Qala al-Imam, berkata al-Imam rahmatullahi alaih, Bismillahirrahmanirrahim, كتاب التوحيد memuat 58 bab terdiri dari 245 hadis yang muallaq dan mutaba'ah sebanyak 55 tariq jalan, sedangkan sisanya 245 dikurangi 55 yaitu 190 hadis mausul bersambung sanadnya, yakni hadis yang mausul di kitab Tauhid 190 hadis. Dari 190 hadis ini, sebagian besar telah diulang, telah ditakhrij oleh beliau. Sehingga yang belum beliau takhrij bawakan hanya 11 hadis saja. Berarti 179 hadis dari 190 hadis telah diulang, telah ditakhrij. Hanya 11 hadis. Dan di kitab Tauhid ini sebagian besar beliau menyendiri meriwayatkan dari muridnya Imam Muslim, yakni sebagian besar infirad. Al-Imam Al-Bukhari sendirian meriwayatkan, tidak bersama Al-Imam Muslim. Ini kitab yang terakhir dari kitab Sahih Bukhari, kitab ke-97 dengan judul kitab Kitabut Tauhid. Dalam sebagian naskah disambung dengan waraddu alal Jahmiyah, bantahan terhadap Jahmiyah dan yang selain mereka. Karena isi kitab Tauhid sebagian besar berbicara tentang Tauhidul Asma was Sifat. Ya, sebagian besarnya berbicara tentang Tauhidul Asma was Sifat, mengesakan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya yang diingkari oleh firqah-firqah sesat, khususnya Jahmiyah dan orang-orang yang mengikutinya. Al-Imam Al-Bukhari di kitab sahihnya membantah hampir seluruh firqah, bahkan ketua-ketua firqah telah dibantah oleh Al-Imam di kitab sahihnya ini. Al-Hafidh di awal syarahnya menjelaskan 4 buah firqah yang menyalahi Ahlus Sunnah. Keempat buah firqah ini menjadi ru'usul bid'ah, ketua-ketuanya bid'ah. Yakni dari mereka lah terbitnya, munculnya bid'ah. Beliau menjelaskan seperti Khawarij, kemudian Rafidah yang kedua. Yang pertama Khawarij, yang kedua Rafidah, yang ketiga Qadariyah, yang keempat Jahmiyah. Yang Al-Hafidh maksudkan dengan Qadariyah adalah Mu'tazilah. Keempat macam firqah ini menurut beliau ketuanya bid'ah, yang dari mereka ini bercabang. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut keempat macam ini, kata Al-Hafidz, yang menafsirkan tauhid berbeda atau menyelisihi Ahlus Sunnah. Tetapi Ahlus Sunnah yang dimaksud oleh Al-Hafidz adalah Asy'ariyah. Oleh kerana itu, beliau Al-Hafidz, Hafidhul Dunya, Amirul Mu'minin fil Hadith, Ibn Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaih, menafsirkan, mengatakan, wa amma ahlus sunnah fafassaru at-tauhid bin nafyi at-tashbih wat-ta'til. Adapun ahlus sunnah, maka mereka menafsirkan tauhid dengan menafikan, meniadakan tashbih, penyerupaan makhluk dengan Allah atau Allah dengan makhluk, dan meniadakan ta'til, penolakan terhadap sifat-sifat Allah. Tafsir dari Al-Hafidz rahimahullah ta'ala tentang tauhid sangat ringkas dan mujmal. Karena tauhid bukan hanya menafikan tasybih dan menafikan adanya penolakan terhadap sifat-sifat Allah, tetapi tauhid terdiri dari tauhidul ubudiyah, hakikat penghambaan hamba kepada Rabbnya. Sebagian ulama menjelaskan tauhid terbagi tiga: tauhidul rububiyah dan tauhidul uluhiyah atau tauhid al-asma, tauhid ubudiyah dan tauhid al-asma was-sifat. Ini kelengkapan tauhid. Tidak semata-mata binafi at-tashbih wa at-ta'til. Harus luas. Bahwa tauhid terbagi tiga. Yang pertama tauhidur rububiyah. Tauhid yang pertama ini tidak memisahkan antara mukmin dengan kafir. Karena tauhidur rububiyah merupakan fitrah yang Allah subhanahu wa ta'ala fitrahkan kepada manusia, yakni mengakui kekuasaan Allah, penciptaan alam semesta ini oleh Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengaturnya, dan seterusnya yang berkaitan dengan tauhid rububiyah. Kecuali sebagian manusia yang rusak fitrahnya. Oleh kerana itu banyak sekali ayat Al-Quran yang menceritakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada kaum musyrikin, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab, Allah. Mereka tidak meyakini bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah berhala-berhala yang mereka buat dengan tangan-tangan mereka. Tidak. Tetapi tauhidur rububiyah ini melazimkan seseorang untuk mengimani tauhidul ubudiyah, tauhid yang kedua. Ini yang memisahkan antara mukmin dengan kafir. Ketika seseorang meyakini tauhidur rububiyah sebagaimana yang Allah jalla dzikruhu telah tanamkan dan fitrahkan di hati setiap manusia, lalu dia mengingkari tauhidul ubudiyah, maka ini sangat tercela bahwa dia menolak kebenaran yang telah diakui oleh hatinya sendiri. Perhatikan firman Allah di antaranya dalam surat Yunus ayat 31. Qul, katakan hai Muhammad, ya, dikatakan kepada mereka, man yarzukukum minas samai wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakan, siapakah yang memberikan rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Siapakah yang memberikan pendengaran dan penglihatan kepada kamu? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Siapakah yang mengatur segala urusan ini? Maka mereka akan menjawab, Allah. Fakul, katakan kepada mereka. Kalau begitu katakan kepada mereka, afala tattaqun. Maka mengapa kamu tidak mau mentauhidkan Allah? Kalau kamu telah mengakui bahwa yang menciptakan kamu, yang memberikan rezeki dari langit dan bumi, memberikan pendengaran, penglihatan kepada kamu, menghidupkan dan mematikan dan mengatur segala urusan adalah Allah, kenapa kamu afala tattaqun? Yang menunjukkan bahwa tauhidur rububiyah melazimkan seseorang mentauhidkan Allah dengan tauhidul uluhiyah atau tauhidul ubudiyah, penghambaan hamba secara mutlak kepada Allah, itu tauhid ubudiyah. Hakikat penghambaan hamba kepada Rabbnya. Karena itu tercela dan Allah mencela kaum musyrikin ketika mereka menjawab fasayakuluna Allah. Tetapi mereka mensyirikkan Allah. Padahal mereka telah mengimani tauhidur rububiyah. Mengakui bahwa yang menciptakan alam semesta ini Allah, yang menciptakan mereka Allah, dan yang mengatur segala urusan ini Allah. Tetapi mereka melakukan kesyirikan dan mereka tidak bertakwa kepada Allah. Dalam arti tidak mentauhidkan Allah. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Rasulullah SAW untuk mengatakan, Fakul afala tattaqun. Kalau begitu kenapa kamu tidak mau bertakwa? Bagaimana mungkin kamu dapat dipalingkan dari kebenaran ini? فذلكم الله ربكم الحق. Maka itulah Allah Rabb kamu yang hak. فماذا بعد الحق إلا الضلال. فماذا بعد الحق إلا الضلال. Maka bukankah tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. فأنّى تصرفون, kata Allah. Maka bagaimana mungkin kamu dapat dipalingkan dari kebenaran ini yang nyata di hadapan kamu, dan kamu mengakui bahwa yang menciptakan kamu, menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Dan itu memang Allah kamu, hak, dan itu Rabb kamu. Fadzalikumullahu rabbukumul haqq. Famada ba'dal haqq illa ad-dhalal. Tidak ada sesudah kebenaran kecuali kesesatan. Sesudah kebenaran tidak ada kecuali kesesatan. Fa anna tusrafun. Bagaimana mungkin kamu dapat dipalingkan dari kebenaran ini? Maka seseorang yang telah mengakui bahwa Allah penciptanya, Allah yang menciptakan alam semesta, dan dia tidak mentauhidkan Allah dengan tauhidul ubudiyah, tercela dianya. Dia berpaling dari kebenaran. Setelah dakwah sampai kepadanya. Nah, untuk tauhidul ubudiyah ini, Allah Jalla wa'ala mengutus seluruh para nabi dan rasul. Dan asas dakwah mereka adalah u'budullaha wajtanibut tagut. Asas setiap dakwah para nabi dan rasul adalah yang pertama u'budullaha. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Untuk tauhid al-ubudiyyah ini, penghambaan hamba secara hakiki kepada Rabbnya dengan penghambaan yang benar, maka asas dakwah al-anbiya wal mursalin dua. Yang pertama u'budullaha tauhid. Tauhid apa? Tauhidul ubudiyyah. Karena tauhidur rububiyyah telah dikenal oleh manusia. Manusia mengakuinya. Dan tauhidul ubudiyah melazimkan tauhidul asma was sifat. Karena di tauhidul asma was sifat, Allah memperkenalkan kepada kita, kepada makhluknya, siapa dia sebenarnya. Dia Allah. Namanya ini, sifatnya ini, seterusnya. Ini asas yang pertama. Demikian juga dakwah. Setiap dai harus menegakkan dua asas ini. U'budullaha wajtanibut tagut. Untuk yang pertama, u'budullaha, menegakkan tauhid. Menjelaskan tauhid, menerangkan tauhid, dan yang masuk dalam bagian ini adalah keimanan. Akidah yang sahihah masuk dalam asas yang pertama ini, u'budullah. Dan begitulah dakwah ditegakkan. Pembahasan mengenai tauhid, pembahasan mengenai iman masuk dalam bab u'budullah. Pembahasan mengenai akidah sahiha masuk dalam bab u'budullah. Asas yang kedua, wajtanibut tagut. Lawan dari tauhid, asyirku billah. Yang masuk dalam bab ini adalah penyimpangan, inhiraf. Penyimpangan-penyimpangan dari manhajur rasul. Rusul. Manhajur rusul. Asas yang kedua ini menjelaskan beragamnya asyirk yang masuk dalam bab syirikan. Apa saja. Kemudian dijelaskan tentang keyakinan-keyakinan yang batil, penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan masuk dalam asas yang kedua. Ini dakwah seluruh para nabi dan rasul seperti itu. Yang diakhiri dengan kenabian dan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan dilanjutkan oleh para sahabat. Perhatikan hadis yang sangat besar sekali sering saya bacakan ada di sebagian kitab saya. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang mengatakan bahwa خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis lurus ke depan satu dan beliau mengatakan hadza sabilullah mustaqiman. Ini masuk asas yang mana? Yang pertama, u'budullah. Menjelaskan manhaj yang hak. Ini dia. Masuk dalam bab u'budullah. Menjelaskan akidah yang sahihah. Masuk dalam bab ini. Hada sabilullah mustaqiman. Kemudian beliau membuat beberapa garis. Ke sebelah kanan, sebelah kiri, banyak. Beliau mengatakan, hadihi subulun mutafarriqatun. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi. Masuk dalam asas yang mana? Yang kedua. Wajtanibut tabut. Tinggalkanlah segala sesembahan selain Allah. Dalam asas yang kedua ini dijelaskanlah manhaj yang batil, penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan-kesesatan di asas yang kedua ini. Inilah jalan-jalan yang begitu banyak yang beragam bermacam-macam. Pada setiap jalannya ada syaitan yang mengajak ke arahnya. Pada setiap jalannya ada syaitan yang mengajak ke arahnya, ke jalan tersebut. Kemudian beliau membacakan ayat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Masuk dalam asas kemana ini? Yang pertama, wala tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili. Dan begitulah dakwah para nabi dan rasul. Ini tauhid. Ini tauhid. Yang ketiga, tauhidul asma was sifat. Yakni mengesakan Allah dalam nama dan sifat-sifatnya. Kita mengimaninya, kita meyakininya, dan yang berkaitan dengannya. Dan ini pembahasan yang terbanyak dari kitab Tauhid. Oleh kerana itu, tafsir keterangan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaih, bahwa Ahlus Sunnah, saya kira yang dimaksud oleh beliau Ahlus Sunnah adalah Asy'ariyah, fassaru at-tauhid binafi at-tasybih wat-ta'til. Karena ahli bid'ah Jahmiyah menolak nama dan sifat Allah dengan tujuan agar tidak menyerupai Allah dengan makhluknya, dan mereka menamakannya tauhid. Oleh karena itu, mereka mengatakan orang yang menetapkan nama dan sifat Allah apa adanya, mereka katakan sebagai musyabbihah, mujassimah. Ini mujma, tidak tepat atau kurang tepat. Kali itu tadi saya katakan ini sangat ringkas dan bersifat mujma. Karena ahli bid'ah juga mengatakan binafiyat tashbih, ya, padahal tauhid seperti tadi yang saya jelaskan. Kemudian Al-Hafidh juga membawakan perkataan Ibn Battal yang mengatakan bahwa anna Allah laysa bijismin li'anna al-jisma muraqabun min asya, dan seterusnya, bahwa Allah tidak berjisim karena jisim itu, jismin, terdiri, tersusun dari beberapa perkara. Perkataan anna Allah laysa bijismin adalah muhdats dari kaum mutakallimin. Kaum salaf tidak mengenal perkataan jisim, yakni kaum salaf tidak mengisbatkan, menetapkan Allah berjisim, dan tidak juga meniadakan bahwa Allah tidak berjisim. Karena itu lafaz yang bersifat mujmal. Perlu perincian apa yang dimaksud oleh orang yang mengatakannya. Nah, ini lafaz bid'ah. Karena itu kita tidak pernah mendengar kaum salaf menyebut lafaz jisim. Yakni tidak isbat, tidak nafi, tidak menetapkan, tidak meniadakan. Dan mereka tidak mempergunakan lafaz ini. Karena maksud ahli bid'ah dengan mengatakan anna Allah laysa bijismin dari kaum mutakallimin, bahwa apabila seseorang menetapkan nama dan sifat Allah, maka mereka katakan Allah, menyerupai Allah, seolah-olah Allah berjisim. Yakni menetapkan sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu banyak, berarti menjisimkan Allah. Nah, ini perkataan yang batil. Ya. Kemudian bab yang pertama, bab ma jaa fi du'a'in nabiy sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila tauhidillah tabaraka wa ta'ala. Bab penjelasan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendakwahkan umatnya kepada tauhidullah tabaraka wa ta'ala. Bab ini yang dimaksud oleh al-imam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendakwahkan umatnya kepada tauhid, memberikan penjelasan secara menyeluruh dari awal sampai akhir tentang tauhidullah tabaraka wa ta'ala, sehingga tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang beliau sembunyikan, tidak ada yang gelap. Semuanya telah diterangkan dan nyata dan terang benderang, karena dakwah beliau adalah dakwah tauhid, sehingga pelajaran tauhid itu jelas sekali. Dan seluruh memang ajaran Islam jelas. Ingat hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di kitab sahihnya dari Salman Al-Farisi, dia berkata, qala lana al-musyrikun, orang-orang musyrikin berkata kepada kami, allamakum nabiyukum kulla syai'in hatta al-khira'ati, nabi kamu telah mengajarkan kepada kamu segala sesuatunya, sampai buang air besar pun diajarkan. Jawab Salman, kami menjawab, na'am, ajar, betul. Nah, kalau buang hajat saja telah dijelaskan secara rinci, bagaimana dengan yang lebih besar dari itu? Bagaimana dengan tauhid? Tentu lebih dijelaskan lagi. Yakni maksud dari bab ini, al-imam ingin menjelaskan bahwa dakwah Nabi kepada umatnya, bahwa beliau telah mendakwahkan umatnya kepada tauhidullah tabaraka wa ta'ala. Umat di sini zahirnya adalah ummatul da'wah, karena umat ada dua. Yang pertama ummatul da'wah, umat yang terkenal, yang sampai dakwah beliau kepada mereka. Berarti ini tidak hanya terbatas kepada kaum muslimin, mu'minin, tetapi kepada orang-orang kuffar. Dan beliau telah menjelaskan tauhidullah. Yang kedua ummatul ijabah. Yang pertama ummatul da'wah, yang kedua ummatul ijabah. Yakni orang-orang yang beriman kepada beliau, yang memperkenankan, yang mengijabahkan dakwah beliau. Zahirnya lafaz ummat di sini ummatul da'wah. Mengapa saya bisa mengatakan demikian? Karena hadis yang beliau bawakan ini ada 4 buah hadis Hadis yang pertama, hadis nomor 7371 dan 7372 dari dua jalan. Jalan yang pertama, haddatsana Abu Asim. Abu Asim adalah Ad-Dhahhak bin Makhlad yang terkenal dengan nama An-Nabil. Dan seterusnya, jalan yang kedua, haddatsani Abdullah bin Abi al-Aswad. Kedua jalan tersebut bertemu dengan An Yahya bin Abdullah bin Sayfi, Sayfiyin, annahu samia Aba Ma'bad Maula bin Abbas yaqul. Al-Imam rahimahullah ta'ala meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Ibnu Abbas. Dia berkata, sami'tu Maula Ibn Abbas yaqul, sami'tu Ibn Abbas yaqul, lamma ba'atha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mu'adan ila nahwi ahli al-Yaman. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke arah Yaman, yakni ke negeri Yaman, qala lahu, beliau berpesan kepadanya. Dari sini keluar faedah. Faedah yang pertama, disukai bagi para pemimpin untuk mengutus sebagian ahli ilmu, ulama, untuk berdakwah, menyebarkan dinul Islam, mendakwakan tauhid ke negeri-negeri kuffar. Karena waktu itu Yaman masih negeri kafir. Kan yang mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kedua, yang diutus ahli ilmu. Ahli ilmu yang benar-benar alim. Karena Mu'adz adalah salah seorang ulama di kalangan para sahabat. Yakni bukan sembarang orang. Karena itu, berdakwah dalam istilah sebagian firqah, khurud, beramai-ramai dan semuanya tidak ada ilmu, menyelisihi manhajur rasul, Karena yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utus adalah Mu'adz. Orang alim, ulama'nya para sahabat. Beliau bersabda kepada Mu'adz, "Innaka taqdamu ala qaumin min ahli al-kitabi." Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab. Ini faedah lagi bahwa seorang dai harus tahu mad'unya, orang yang akan dia dakwakan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan engkau akan mendatangi ahlul kitab. Ahlul kitab yang dimaksud di sini Yahudi. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَيُّوَاهِدُ اللَّهَ تَعَالَىٰ. Asyahid di sini. Maka hendaklah yang pertama kali yang engkau dakwahkan mereka ialah agar mereka mentauhidkan Allah Ta'ala. Dalam riwayat yang lain, hadis ini, hadis yang sama, karena ini telah diulang-ulang oleh Al-Imam di beberapa tempat. Pertama kali Al-Imam membawakan hadis ini di bagian kitab zakat. Yakni beliau perintahkan Mu'adz agar mengajak mereka, mendakwakan mereka, agar mereka mengetahui, mengakui La ilaha illallah wa anni Rasulullah. Syahadatain. Karena seseorang tidak dikatakan beriman sampai dia mengakui, bersaksi La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kalau seseorang dia tidak syirik, dia mentauhidkan Allah, tetapi dia tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan enggak dia orang yang beriman? Tidak. Dikatakan dia bukan orang yang beriman kepada Allah, walaupun dia mengakui Tuhan Maha Esa, Tuhan Maha Kuasa. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Tetapi dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan dia orang yang beriman atau orang kafir? Hah? Kafir. Sampai dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengakui bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Kalau seseorang mengakui Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengimaninya, tetapi dia tidak mentauhidkan Allah, mukmin atau kafir? Kafir. Kedua-duanya harus berjalan bersama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Coba sulihkan sini kitabnya. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari juga, beliau memerintahkan untuk iman kepada Allah. Bil imani billahi wahdah. Beriman kepada Allah yang Maha Esa. Qala, kemudian beliau bersabda, atadruna mal imanu billahi wahdah? Tahukah kamu apa keimanan apa iman kepada Allah yang Maha Esa itu? Atadruna mal imanu billahi wahda? Qalu, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, beliau menjelaskan bahwa iman kepada Allah yang Maha Esa, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Bersaksi, mengakui an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Ini yang dimaksud dengan iman kepada Allah wahda, semata. Berarti mengimani Allah Tuhan yang Maha Esa, tapi tidak disertai dengan keimanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang itu pada hakikatnya tidak beriman kepada Allah wahda. Nah, ini faedah yang terbesar. Untuk lafaz falyakun awwala ma tad'uhum ila ay yu'idu Allah ta'ala, dibawakan oleh al-Imam al-Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendakwakan manusia, umatnya, ummatud da'wah, ila tauhidillah tabarak wa ta'ala. Dan setiap dakwah harus tegak dengan tauhid, tauhidullah. Tanpa tauhid tidak ada dakwah. Dan tauhid tidak boleh hilang dari kehidupan kita. Tauhid tidak boleh lepas dari dakwah seorang dai. فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم. Maka apabila mereka telah mengakuinya, beritahukan kepada mereka, yakni ajarkan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka salat 5 kali dalam sehari semalam. Ini memberikan faedah bahwa salat wajib hanya 5 waktu. Tidak ada kewajiban salat yang lain selain salat 5 waktu. Karena kalau ada, tentu akan diberitahukan oleh Rasulullah SAW. Karena Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu diutus pada akhir risalah Rasulullah, pada akhir hayat Rasulullah SAW, yaitu kira-kira pada tahun ke-9 Hijriah. Karena itu ketika Rasulullah SAW wafat, Mu'az berada di Yaman. Ad-da'wa ila Allah, da'wa yang besar, ya. Maka ini terakhir Rasulullah SAW memberitahukan bahwa anna Allah farad 'alaihim khamsa salawatin fi yaumihim wa lailatihim. فَإِذَا صَلَّوْا فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقِيرِهِمْ. Maka apabila mereka telah salat, beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat pada harta-harta mereka yang diambil dari orang yang kaya di antara mereka dan dikembalikan diberikan kepada orang-orang yang fakir di antara mereka. Fa idza aqarru bidzalika fakhudh minhum. Maka apabila mereka telah ikrar mengakuinya, ambillah sebagian dari harta mereka, tidak semuanya. Wa tawaqqa qara'ima amwalin nas. Hati-hatilah, takutlah engkau dari mengambil harta-harta manusia yang mereka muliakan. Hati-hati. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis nomor 7373. Haddatsana Muhammad ibn Bashar, laqabnya Bundar. Haddatsana Gundar, namanya Muhammad bin Ja'far. Haddatsana Syu'bah, yani Syu'bah bin Hajjaj. An Abi Hasin, yaitu Uthman bin Asim al-Asadi. Wal-Ash'as ibn Sulaym sami'a al-Aswad ibn Hilal an Mu'adh ibn Jabal qala. Al-Imam rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Mu'adh bin Jabal. Dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya Mu'adh, atadri ma haqqullah 'alal ibad? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Qala an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an. Atadri ma haqqahum 'alayh? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Qala an la yu'adzibahum. Hai Mu'adh, tahukah engkau apa hak Allah atas hamba yang wajib bagi hamba menunaikannya? Mu'adh menjawab, Allah dan Rasulnya yang tahu. Qala, beliau menjelaskan, yaitu ayya'buduhu, mereka menyembahnya. Yang dimaksud ayya'buduhu apa di sini? Tauhidullah. Ayya'buduhu ayyuwahidullaha tabaraka wa ta'ala. Karena lanjutannya, wala yushriku bihi syai'ah, yaitu hendaklah mereka beribadah kepada Allah. Ibadah yang tertinggi adalah tauhid. Tidak ada ibadah tanpa tauhid. Dan jangan mereka mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun juga, sedikit pun juga. Asyirku billah, hakikat syirik adalah menyekutukan Allah, membuat tandingan bagi Allah apa yang menjadi hak Allah dan kekhususan bagi Allah. Siapa yang menandingi hak Allah dan yang menjadi kekhususan bagi Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Ini tauhid. Atadri ma haqqahum 'alaihi? Tahukah engkau apa hak mereka, hak hamba atas Allah? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Jawab Mu'adh, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala adla yu'adzibahum, yaitu Allah tidak akan menyiksa mereka. Ini keutamaan orang-orang yang mentauhidkan Allah jalla dzikruhu, tidak akan diazab oleh Allah. Kalaupun diazab oleh Allah di neraka, maka mereka tidak kekal di neraka selama-lamanya. Hadis yang ketiga, hadis nomor 7374. Ya. Haddatsana Ismail. Yani Ismail ibnu Abi Uwais. Haddatsani Malik. أن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي الصعصع عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فكأن الرجل يتقالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. الإمام رحمه الله تعالى مروايات كان dengan sanadnya sampai kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Dia berkata bahwa ada seseorang mendengar seseorang membaca Qul huwallahu ahad. Surat ini menjelaskan tentang Tauhidullah, menjelaskan nama Allah, menjelaskan Tauhidullah, menjelaskan sifat sifat Allah. Yuraddiduha, yuraddiduha. Ia mengulang-ulangnya membaca kulhu ini. Maka ketika pagi atau subuh, orang yang mendengar itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ia menerangkannya kepada beliau. Ada seseorang, saya dengar seseorang membaca kulhu mengulang-ulang. Maka seolah-olah orang ini menganggap kecil bacaannya. Kulhu, pendek sekali. Maka Rasulullah SAW bersabda, Walladhi nafsi biyadih. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Innaha sesungguhnya surat itu, Lata'dilu thuluthal Qur'an. Setimbang dengan sepertiga Al-Quran. Yaitu Al-Quran isinya adalah sebagian Tauhid. Walaupun dari awal sampai akhir Tauhid. Sebagian Tauhid meliputi Tauhid Ubudiyah, Tauhid Asma Sifat. Sebagian perintah dan larangan, sebagian akhbar, berita, kisah, dan seterusnya. Maka surat yang mulia ini, kalau seseorang membaca, dia akan memperoleh keutamaan yang sangat besar sekali. Setimbang sepertiga Al-Quran. Tetapi bukan itu yang dimaksud oleh Al-Imam membawakan hadis ini di sini. Untuk menjelaskan tentang Tauhidullah. Seperti dalam hadis yang ke-4. Hadis nomor 7375. قال الإمام بركات الإمام حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب يعني عبد الله bin Wahab. Haddatsana Amr, yani Amr ibn al-Harith, an ibni Abi Hilal, yani namanya Sa'id, Sa'id bin Abi Hilal, an Abar Rijal Muhammad ibn Abd al-Rahman haddathahu an abihi an ummihi Amrata binti Abd al-Rahman. Al-Imam meriwayatkan dari Ahmad bin Salih, yani orang Mesir, imam besar, ulama besar, dia meriwayatkan dari syekhnya Abdullah bin Wahab, juga orang Mesir, dan seterusnya sampai kepada Amrah binti Abdurrahman yang biasa meriwayatkan hadis dari Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa kanat fi hadri Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amrah adalah di bawah asuhan, memang diasuh oleh Ummul Mu'minin Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amrah meriwayatkan an Aisyah, dari Aisyah, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus seseorang menjadi pemimpin pasukan kecil, patroli biasanya. Wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihi fayakhtimu bi kul huwallahu ahad, dan dia biasa membaca untuk sahabat-sahabatnya di dalam salatnya, yakni selesai membaca, dia membaca surah Al-Fatihah kemudian surat yang lain, fayakhtimu bi kul huwallahu ahad, lalu dia sudahi dengan kul huwallahu ahad, baca surat Al-Fatihah kemudian surat lain lalu diakhiri dengan kul huwallahu ahad, terus seperti itu. Falamma raja'u dzakaru dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika mereka telah kembali, mereka menerangkan yang demikian itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa pemimpin kami, amir kami, mengimami kami, setiap selesai membaca surat dia sudahi dengan, dia tutup dengan kulhu, dan begitulah dia selalu. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, bersabda, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik, tanyakan kepadanya, kamu tanya dia karena sesuatu apa, yakni karena apa, apa penyebabnya dia melakukan hal seperti itu. Fasa'aluhu, lalu mereka bertanya kepadanya, faqala li'annaha sifatur rahman, karena surat ini menjelaskan tentang sifat ar-rahman. Qul huwallahu ahad, katakan dia Allah ahad, nama Allah. Allahu samad, salah satu nama Allah as-samad. Lam yalid wa lam yulad, sifat Allah. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, semuanya sifat, nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Surat ini besar sekali. Li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha, dan aku suka membacanya karena di dalamnya terdapat sifatur rahman. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhbiruhu anna Allah yuhibbuhu, beritahukan kepadanya sesungguhnya Allah mencintainya. Mencintainya. Anna Allah yuhibbuhu, bahwa Allah mencintainya. akhbiruhu annallaha yuhibbuhu. Salah satu akidah Ahlus Sunnah dari kaum salaf bahwa kalamullah, firman Allah, berlebih kurang, sebagiannya lebih utama dari sebagian yang lain. Surat Kulhu dengan surat Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab, dari satu sisi sama-sama kalamullah, firman Allah. Sahih, sahih, tentunya. Tidak ada perbedaan. Kulhu kalamullah, firman Allah. Tabbat yada kalamullah. Tidak ada perbedaan. Dari satu sisi berbeda. Mana yang lebih utama? Kulhu. Kenapa kulhu lebih utama? Sifatul rahmah. Surat yang Allah menceritakan keadaan dirinya jelas lebih utama dari surat yang menceritakan keadaan orang. Tabbat yada menceritakan siapa? Abu Lahab. Akidah ini menyelisihi manhaj ahli bid'ah, termasuk kaum mutakallimin, termasuk asy'ariyah, yang tidak menolak bahwa ada kelebihan antara satu firman Allah dengan firman yang lain. Dan ini tertolak berdasarkan dalil naqliyah dan aqliyah. Perkataan manusia saja berlebih kurang. Perkataan saya saat ini lebih utama dari perkataan saya yang sebelum saya mengajar. Karena perkataan saya saat ini dalam rangka mengajar dakwah, yang sebelumnya sambil berkendaraan berbicara kepada anak saya hal-hal yang di jalan dan lain sebagainya. Allah mempunyai misal yang lebih tinggi. Nah, 4 buah hadis ini masuk dalam bab ini. Al-Imam rahmatullahi alaih, seorang faqih, beliau memulai membuka kitab Tauhid ini dengan memberikan judul bab ma jaa fi du'a'in nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila tauhidillahi tabaarak wa ta'ala. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada umatnya, mendakwakan umatnya tauhidullah tabaarak wa ta'ala secara terperinci. Oleh karena itu, para sahabat ketika hidup bersama beliau mengerti betul makna dari tauhidullah tabarak wa ta'ala, dan tahu persis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tauhidullah. Karena itu kita melihat sepanjang sejarah, sepanjang perjalanan para sahabat selama 1 abad, tidak pernah menyimpang manhajnya. Dakwah mereka sama seperti dakwah al-anbiya wal mursalin, karena mereka duat, dai, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan mereka, balighu anni walau aya liyuballighu ash-shahidu minkum al-ghaib. menegakkan tauhid, u'budullaha wajtanibut taghut. Lihat alangkah lurusnya sikap dan cara beragama para sahabat itu. Padahal sebagian firqah-firqah sesat muncul pada masa mereka. Pada masa Nabi hidup, tidak ada satupun bid'ah yang muncul. Bersih. Pernah Zulh wa Yusirah, cikal bakal Khawarij yang mengatakan kepada Nabi, ittaqillah, berlaku adillah dan seterusnya. Yang kemudian Nabi SAW mengatakan, nanti akan keluar orang yang seperti ini. Kemudian setelah Nabi SAW wafat, maka berganti masa Abu Bakar. Pada khilafah Abu Bakar, tidak muncul satupun bid'ah. Tidak ada bid'ah. Tidak ada muncul firqah sesat. Yang ada adalah Nabi palsu. Yang juga sejak zaman Rasulullah SAW, Musailamah al-Kadzdzab telah mengaku sebagai Rasul dan diperangi oleh Abu Bakar Siddiq, Siddiqul Akbar radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah masa Abu Bakar, berganti masa Umar. Tidak ada bid'ah. Pernah seseorang yang bernama Sabir berbicara tentang ayat Al-Quran syubuhan, maka dihukum dengan keras sekali oleh Umar. Yakni dia mulai mempertanyakan, mempersoalkan ayat-ayat mutasyabihah. Dan ini bisa masuk ke dalam syubhat, sehingga akan menimbulkan pertengkaran di antara para sahabat. Yang satu membawa ayat Al-Quran, yang lain membawa ayat Al-Quran, dan ini tidak benar. Maka dihukum oleh, dipanggil oleh Umar dan dipukuli sampai berdarah-darah. Lalu Umar memerintahkan seluruh sahabat dan tabi'in untuk tidak bersoal jawab berbicara kepada Sabir sampai dia tobat. Maka lenyaplah bid'ahnya Sabiqin. Sampai Umar wafat di tangan seorang Majusi yang bekerja sama dengan Yahudi. Kemudian pada masa pemerintahan Khilafah Utsman, di awalnya tidak ada bid'ah, sampai pertengahan, sampai mendekati akhir khilafah beliau, muncul bid'ah cikal bakal Khawarij. Dan orang-orang yang terfitnah oleh mereka juga Abdullah bin Sabah Rafidah ini menyebarkan berbagai macam tuduhan. Sampai akhirnya Utsman terbunuh oleh para pemberontak ini. Kemudian pada masa khilafah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, terjadi fitnah dan muncullah Khawarij. Dan sebagian Khawarij mendatangi Sabiq. Mereka mengatakan, inilah saatnya kita keluar. Tetapi Sabiq tidak mau. Pukulan Umar sangat bermanfaat bagi dia. Maka muncul firqah pertama di masa itu, yaitu Khawarij. Yang kemudian muncul firqah kedua, Syiah. Kemudian pada akhir selanjutnya muncul firqah Qadariyah yang asli, bukan Mu'tazilah. Mu'tazilah muncul pada zaman Tabi'in. Qadariyah yang asli yang diketuai oleh Ma'bad Al-Juhani, yang para sahabat saat itu berlepas diri, yakni mengkufurkan mereka. Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka, Ibnu Abbas berlepas diri dari mereka. Qadariyah yang asli ini pada hakikatnya adalah mereka mengingkari ilmu Allah, yakni Allah Jalla Zikruhu tidak mengetahui apa-apa kecuali sesudah terjadinya sesuatu itu. Maka lenyaplah mazhab ini. Yang kemudian pada masa tabi'in muncul Qadariyah yang lain, yaitu Mu'tazilah. Mereka tidak mengingkari ilmu Allah, tetapi mereka mengingkari takdir, yakni perbuatan hamba tidak diciptakan oleh Allah, dan bid'ah-bid'ah yang lain. Masih pada zaman sahabat, setelah lenyapnya mazhab Qadariyah ini, maka muncul firqah yang terakhir pada zaman sahabat, yaitu Murji'ah. Itu di akhir-akhir masa sahabat. Maka kita tahu bahwa pada zaman sahabat muncul empat firqah yang menjadi ketua-ketuanya bid'ah. Khawarij, ya, pertama Khawarij, yang kedua Syiah, yang ketiga Qadariyah, yang keempat Murji'ah. Selesai masa sahabat, maka muncullah Jahmiyah, kemudian Mu'tazilah, dan seterusnya. Firqah-firqah ini semuanya menyelisihi perjalanan kehidupan keagamaan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Lihat manhaj para sahabat. Karena mereka tidak keluar dari apa yang diajarkan oleh Nabi mereka alaihi salatu wassalam wa radiyallahu ta'ala anhum. Barangkali ini ikhwan, nanti pada Sabtu yang akan datang kita mulai membahas satu persatu nama dan sifat-sifat Allah yang Allah memperkenalkan dirinya kepada makhluknya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kenapa? Yang disebut kalam batal ini lafaz jisim saja kan, ada pun penjelasan yang batal itu sahih. Apa begitu? Yang batal. Saya pernah mengatakan inna Allah laysa bi jisim. Karena jisim. Karena jisim merupakan bumi yang semuanya. Penjelasan yang batal itu sahih. Tentang ta'rif yakni jisim, kalau itu berkaitan dengan Rabbul Alamin, maka tidak juga sahih. Karena itu, kalau kita memasuki ini, maka bisa muncul syubhat. Oleh sebab itu kaum salaf tidak isbat dan tidak nafi. Itu yang lebih selamat. Karena kalau kita tetapkan jisim, maka dikhawatirkan kita menyerupai Allah dengan makhluknya. Kalau kita menafikan jisim, apa yang dikhawatirkan? Ta'til terhadap sifat-sifat Rabbul Alamin. Oleh karena itu kaum salaf menempuh jalan yang paling selamat, diam. Dan mereka menetapkan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan tentang nama dan sifat-sifat Allah, tanpa tamsil, yakni menyerupai Allah dengan makhluknya. Dengan lafaz tamsil ini lebih tepat daripada lafaz tashbih. Karena lafaz tamsil digunakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Laisa kamislihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Yang kedua, isbat. Menetapkan apa adanya. Yang ketiga, tanpa ta'til. Yakni hakikat ta'til itu kan menolak. Menolak. Dan juga tanpa takyif. Bertanya, bagaimana hakikat sifat Allah itu? Nah, begitulah manhaj salaf berjalan. Nanti kita akan lihat. Kan ahli bid'ah menolak sifat-sifat Allah, bahkan Jahmiyah bukan hanya menolak sifat tapi menolak juga nama. Karena itu Jahmiyah dikufurkan oleh para ulama, yakni Jahmiyah pengikut-pengikut Jaham bin Safwan. Dan dikatakan juga Jahmiyah kepada setiap orang yang menolak dalam arti mentahrif, walaupun bahasa mereka menta'wil sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, berbeda. Ketika dialog dengan sebagian ahli bid'ah, mungkin mereka akan berdalih dengan hadis yang terakhir tadi terkait dengan bid'ah hasanah. Mana? Terkait tentang masalah adanya bid'ah hasanah, bahwasanya sahabat pun membaca surah Al-Ikhlas tadi secara rutin setelah membaca satu surat Al-Fatihah. Bagaimana membantah tersebut? Apa bid'ah mereka apa misalnya? Misalkan kata mereka kan kami juga baca surat Yasin karena cinta kepada Allah. Seperti sahabat juga kan baca Yasin. Baca surat Yasin kan memang tidak terlarang. Mananya yang bid'ah? Maksudnya mereka merutinkan itu. Merutinkan juga enggak terlarang. Merutinkan pas malam Jumat. Ah, itunya. Dia enggak ngatakan dari tadi. Baca surat Yasin, merutinkannya, cinta, surat cinta enggak ada masalah. Tetapi kalau telah meyakini adanya sesuatu keyakinan pada jumlah bacaan, pada tempat, atau pada waktu, maka butuh dalil. Apa kata mereka? Dan satu lagi, boleh tidak kita mengamalkan seperti itu? Enggak, yang dialog tadi gimana? Dialog tadi gimana? Jalannya dialog itu gimana? Ya, mereka kan istilahnya berdalil dengan hadis ini. Ini? Ya. Betul mereka berdalil begitu? Ya. Tahu hadisnya? Ya. Katanya ada di dalam Sahih Bukhari juga. Hadis sebuah sahabat itu ketika mereka merutinkan satu surat tertentu karena cinta, ya kami pun sama begitu. Sahih. Terus apa jawaban antum? Ya seperti tadi itu maksudnya. Diam antum. Maksudnya tergantung apa namanya kalau jawaban saya pada waktu itu, karena para sahabat pada waktu itu melakukan hal tersebut atas dasar persetujuan Nabi, karena Nabi mempertanyakannya. Tapi kalau antum melakukan tersebut kan tidak ada persetujuan dari Nabi. Nah itu sahih. Kenapa antum minta jawaban lagi dari saya? Itu sahih. Sahih. Sudah selesai. Karena para sahabat disetujui Nabi. Antum yang setujui siapa? Kiai antum. Paham? Gitu. Selesai. Kalau mereka ini, stop. Tinggalkan. Buat apa lagi dilayani? Antum sudah bawakan dalil ini disetujui oleh Nabi. Akhbiruhu annallaha yuhibbuhu. Kemudian ya, kalau misalkan kita merugikan ini, misalkan saya juga setiap selesai salat baca misalkan surat Al-Ikhlas, setelah itu Al-Ikhlas. Selesai salat kan ada tempatnya. Maka itu kalau sudah tadi saya katakan, kalau berkaitan dengan tempat, berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan bilangan tertentu, butuh dalil. Sesudah sholat kan ada itu masa, tempat, waktu, butuh dalil. Sahabat itu kan bukan sesudah sholat. Salah antum, buat bid'ah baru. Di sini disebutkannya sesudah sholat. Ya? Bukan. Bukan sudah sholat. Iya, itu boleh. Orang baca dua surat boleh. Kalau selesai sholat itu butuh dalil. Paham? Nasihat saya, jangan berdialog dengan ahli bid'ah ketika kita belum mampu. Ya, nanti terkena syubhat mereka dan antum dibebani. Kalau antum tidak cakap nantinya, antum dibebani. Ini buktinya antum dibebani oleh dia. Dia enak-enak di sana. Antum dibebani. Di mana dibebani? Karena dia tanya lagi sama saya. Padahal jawabannya sudah sahih. Menunjukkan antum belum mutkin. Belum yakin. Belum tahu. Karena itu cukup buat diri antum nasihat saya. Antum pelajar. Belajar ilmiah, belajar sekolah. Di mana sekolah? Pesantren. Udah selesai. Sanawiyah, aliyah, muallimin. Belajar dulu. Sampai antum mutkin dan hindari berdialog dengan ahli bid'ah. Atau kita tidak katakan dulu mereka ahli bid'ah, karena ahli bid'ah punya ta'rif tersendiri. Tidak setiap orang yang mengerjakan bid'ah itu ahli bid'ah. Faham ya? Hindari itu. Cukup diri antum. Kalau tidak, maka akan pertama menggoda antum, mengganggu antum. Syubhat. Faham? Iya, silakan yang lain. Silakan. Tidak. Bukan Asy'ari yang jilid qolot. Karena itu beliau di sini khususnya di kitab Tauhid Ittirab. Tapi lebih banyak mengikuti mazhab Asy'ariyahnya. Karena memang lingkungannya seperti itu. Syuyukhnya Asy'ariyah. Dan ajibnya, dari puluhan para ulama, mungkin kurang lebih 80 ulama mensyarahkan kitab Sahih Bukhari. Walaupun sebagian besarnya kita tidak tahu kitabnya. Tapi kurang lebih 80 ulama mensyarahkan, yakni menulis kitab syarah Bukhari. Umumnya Asy'ariyah. Karena itu pembahasan kitab Tauhid ini, kalau kita merujuk kepada beberapa syarah yang ada, seperti Fathul Bari yang sangat terkenal, Umdatul Qari Al-Aini, kemudian Al-Kirmani Taqarmani, Ibn Battal, Qastalani, semuanya sama. Karena itu saya tidak suruh baca. Saya jelaskan dalam bab ini saya tidak pakai ini baca. Biar saya sendiri yang mensyarahkan mana untuk naqd nanti. Karena ini syarah dari mereka itu umumnya Asy'ariyah. Al-Imam Al-Khattabi juga mensyarahkan, tapi dia menolak sifat, yakni sebagian sifat Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan lihat di sini. Maka yang awal ketika Al-Hafiz mengatakan wa amma ahlus sunnah fafassaru at-tauhid binafy at-tashbih wa at-ta'til, ini kan mujmal. Yang juga ahli bid'ah seperti itu. Mu'tazilah juga menafikan tashbih. Jahmiyah juga menafikan tashbih. Ini mujmal dan qasir tadi. Ini adalah mazhab Asy'ariyah. Tapi Al-Hafiz An-Nawawi dan sebagian ulama para muhaddisin itu kecondongannya memang lebih besar ke hadis, dinisbahkan dengan mazhab Asy'ariyah mereka. Tetapi ketika memasuki hadis-hadis yang menerangkan tentang nama dan sifat-sifat Allah, keluarlah mazhab mereka itu. Afallahu anna wa anhum rahmatullahi alaihim. Ya, barangkali ini ikhwan. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.